Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih kelanjutan daripada syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai pasal yang kedua, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin atau kepada semua hamba-hambanya untuk senantiasa bersatu di atas agama Islam ini dan melarang dari bercerai-berai atau berselisih di atas agama ini. Kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim dengan penjelasan yang sangat cukup dan juga dipahami oleh orang awam. Kita lanjutkan syarahnya, kata beliau, qala lakin al-ikhtilaf yuhsam birruju' ila kitabillah wa sunnah. Namun perselisihan itu diarahkan atau digiring untuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Perselisihan pasti terjadi, karena itu adalah sunnatullah ya azza wajal, ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji para hambanya apakah mereka mau kembali kepada Al-Qur'an was sunnah, apakah mereka kembali kepada pemikiran-pemikiran mereka, akal-akal mereka. Naam, kata beliau, lakin al-ikhtilaf, akan tetapi perselisihan yuhsan, naam, digiring atau diarahkan birruju' ila kitab was sunnah, dinasihati untuk dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta, maka apabila berselisih aku dan kamu, fa innahu yajibu alaina, maka sesungguhnya perselisihan tersebut wajib bagi kita, an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dikembalikan kepada Al-Quran wa sunnah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu perkara dalam berkaitan masalah agama. Adapun berkaitan masalah dunia, masing-masing orang mengetahui sesuai dengan kadarnya. Namun karena perkara dunia, tidak semua ahlul ilm mengetahui, karena itu adalah urusan-urusan mereka. Adapun berkaitan masalah agama, semuanya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. In di sini adalah in syartiyah, yang menunjukkan syaratnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, apa? Mengembalikan semua perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu perkara berkaitan masalah agama. Kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang demikian itu lebih bagus dan juga lebih indah kesudahannya. Dalam artian, ketika dikembalikan kepada Al-Quran Sunnah, akan lebih tenang dan lebih lapang dadanya untuk menerima kebenaran tersebut. Kemudian berikutnya, wa amma ma yuqalu, adapun yang dikatakan, kullun yabqa ala madhhabih, masing-masing orang itu biarkan sesuai dengan madhhabnya, wa kullun yabqa ala aqidatih, dan masing-masing orang biarkan tetap sesuai dengan akidahnya, wan nas ahrarun fi ara'ihim, ini syubhat mereka ya. Manusia itu bebas, merdeka, bebas dari pemikiran-pemikiran mereka, terserah. Mau mengatakan ini terserah, mau menetapkan ini terserah, bebas mereka, tidak ada paksaan, kata mereka ya. Naam, wa yutalibuna bihurriyatil aqidah, dan mereka meminta, saling meminta agar dimerdekakannya akidah. Jadi bebas berkeyakinan itu bebas. Boleh seseorang berkeyakinan Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadaniyah dan semisalnya, bebas. Kenapa? Karena manusia itu merdeka, bebas. Wahuriyatul kalimah, dan juga kata-kata pun juga dimerdekakan. Dalam artian bebas mengucapkan apa saja terserah. Intinya kita itu peduli, naam, beribadah kepada Allah Ta'ala, sudah. Enggak usah mikirin mereka, tidak usah ngurusin mereka, kata mereka ini. Hadza huwa al-batil, inilah kebatilan. Alladzi nahallahu anhu faqal, inilah kebatilan yang Allah Ta'ala melarang dari kebatilan tersebut. Faqal, Allah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian, Bersatulah kalian semua dengan tali Allah, yaitu Al-Quran wa Sunnah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan jangan kalian berpecah belah. Jami'an, lafadznya menunjukkan umum. Kafah, seluruhnya. Berpegang teguhlah kalian. Bersatulah kalian semuanya di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran wa Sunnah. Nah, di atas tali Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran wa Sunnah. Nah, dan jangan kalian bercerai berai. Karena bercerai berai, nah, itu merupakan salah satu kebodohan ketika mereka jauh daripada Al-Quran dan juga ajaran As-Sunnah. Nah, kenapa dikaitkan setiap kali penyebutan Al-Quran juga dikaitkan dengan As-Sunnah? Karena As-Sunnah itu juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Allah ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita mengira Al-Quran cukup ataupun As-Sunnah cukup. Tidak, dua-duanya harus terpenuhi, Al-Quran wa Sunnah. Dalam artian, ketika tidak ada dalam Al-Quran, kita mengambil yang ada pada As-Sunnah. Karena As-Sunnah didatangkan dalam rangka untuk menjelaskan apa yang masih global dalam Al-Quran. Terkadang seperti itu. Sehingga kita harus mengerti dan juga memahami makna daripada Al-Quran wa Sunnah. Kata beliau, فَيَجِبُ أَنْ نَجْتَمِعْ فِي عِرْضِ اِخْتِلَافِنَا atau فِي عَرَضِ اِخْتِلَافِنَا. Nah, maka wajib kita berkumpul di dalam menghadapkan perselisihan kita. Naam, ala kitabillah, yaitu di atas Al-Quran, hatta fi masail fiqh, hatta berkaitan masalah fikih. Jangan sampai kita kembalikan kepada pemikiran, kepada ra'yu, naam, kepada akal misalnya, dikembalikan kepada dalil. Seperti contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa illa mastumun nisa. Naam, kemudian sebutkan berikutnya untuk bersuci. Apabila kalian menyentuh wanita, maka bersucilah kalian. Ini makna di sini bukan menyentuh. Illamastum ay jama'tum. Jadi makna seperti itu dipahami dengan apa? Dengan tafsir. Mempelajari tafsir Al-Quran dengan benar. Bukan sesuai dengan akal mereka. Oh, lamastum, lamis, lanam. Kalau kita jumpai dalam kamus-kamus, artinya menyentuh. Namun yang dimaknakan para fuqaha dan juga ahlu tafsir, maknanya adalah jima'. Jika dia berhubungan suami istri, atau dia naam berjima, maka itulah yang membatalkan wudu. Adapun sekedar bersentuhan tidak membatalkan wudu. Naam. Sehingga ini maksud dengan wa illa mastumun nisa ay jama'tum. Naam. Sehingga semua dikembalikan dalam Al-Qur'an, baik dalam masalah fikih dan juga yang semisalnya. Idza ikhtalafna fi syai'in nu'riduhu 'ala al-adillah. Apabila kita berselisih pada suatu perkara, maka kita naam tampakkan atau kita hadapkan di atas dalil. Faman syahidalahu dalil, maka na'am barang siapa yang dia bersaksi ya, dengan dalil, namsirna ma'ahu, maka kita bersama dia juga. Waman akhta'ad dalil, namun jika menyelisih atau keliru daripada dalil, fa'innana la na'khud bil khata', kita tidak mengambil dengan kekeliruan. Yang kita ambil adalah kebenaran dimanapun berada. Naam. Inna Allah jalla wa'ala lam yatukna, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita, nakhtalif, kita agar berselisih, wa naftariq, dan juga bercerai-berai, biduni an yada'a lana mizanan bainas sahih wa bainal khata, atau mizanan yubayyinus sahih minal khata, bal wada'a lana al-Qur'an wa sunnah. Ini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan kita berselisih, bercerai-berai, tanpa adanya Allah ta'ala atau tanpa Allah ta'ala meletakkan pada kita mizanan, sebuah timbangan yang menjelaskan as-sahih, yang benar daripada yang keliru, yang benar daripada yang khata, yang hak daripada al-batil. Bal wada'a lana al-Qur'an was-sunnah, bahkan Allah Ta'ala meletakkan bagi kita al-Qur'an was-sunnah. Farudduhu ila Allah, yakni al-Qur'an, war-rasul, yakni as-sunnah. Maka apabila kalian berselisih pada sebuah perkara agama, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu al-Qur'an, dan kembalikanlah kepada ar-rasul, yakni as-sunnah. Barakallahu fiikum wa habidakumullahu jami'an. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Muwatta, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Dalam riwayat lain dengan lafaz yang lebih jelas, "Inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di." Maknanya sama. Sungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara apabila kalian berpegang teguh dengannya atau dengan dua perkara tersebut, lan tadillu ba'di, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Fa ka'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana, seakan-akan ketika Rasulullah mengucapkan lafaz ini, seakan-akan Rasulullah itu ada di hadapan kita. Bi wujudi sunnah, dengan adanya as-sunnah mudawwanah yang telah disusun, wa musahhahah, telah disahihkan, wa muwaddahah, telah dijelaskan. Wa hadha min fadlillahi jalla wa ala ala hadil ummah. Ini termasuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan manusia untuk memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Dengan adanya as-sunnah, maka manusia akan jelas dan akan gamblang berjalan di atas basirah, yaitu al-ilm. Barakallahu fikum. Annahu lam yatrukha fi matahatin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan as-sunnah dalam keadaan matahah, yaitu meragukan atau tidak dipahami. Bal tarakaha, atau Rasulullah SAW tidak meninggalkan as-sunnah dalam keadaan matahah, yaitu tidak dipahami atau dalam keadaan sulit, tidak jelas. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha Allah jalla wa ala. Bahkan meninggalkan sunnah tersebut dan sisinya apa yang ditunjukkan, apa yang menunjukkan terhadap sunnah tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa yadulluha ala shawab, dan juga menunjukkan terhadap as-sunnah tersebut kepada kebenaran. Ammal ladzi la yuridul haq. Jadi dalam as-sunnah tersebut ada perkara-perkara yang menunjukkan kepada kebenaran dan banyak, dan itu yang inti. Amal ladzi la yuridul haq, adapun orang yang tidak mau kebenaran, wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabih, dan menginginkan setiap orang itu biarkan tetap di atas madhabnya, pendapatnya, wa ala nihlatih, atau di atas kelompoknya, itu semuanya adalah keliru. Kenapa? Karena mereka mengembalikan tidak kepada Al-Qur'an was sunnah. Seharusnya tentunya perkara yang wajib adalah dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah. Naam, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian juga dengan sabda Rasulullah tadi itu, "Inni tarikum fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di." Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Wa yaqul, dan mereka mengatakan juga, nastami' fi ma tafaqna alaih. Naam, wa yu'dar ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fih. Ini pendapat yang batil, ini adalah pendapatnya ikhwan muslimin yang disingkat dengan IM, atau pendapat yang semisal dengan mereka. Nastami', kita berkumpul, fi ma tafaqna alaih, terhadap perkara yang kita sepakati. Kalau perkara yang kita sepakati yang cocok bagi kita, kita berkumpul bersatu. Wa ya'dhar ba'duna ba'dun. Naam, atau wa ya'dhar ba'duna ba'dun. Adapun sebagian kita juga memberikan maaf, memaafkan sebagian yang lainnya, fi makhtalafna fi, pada perkara yang kita perselisihkan. Jadi enggak usah dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah, kita maafkan. Dia punya pendapat seperti itu, kata mereka ini ya. Jadi ikhwan muslimin kaidahnya ini, yaitu mereka bersatu di atas perkara yang mereka sepakati, tapi kalau perkara yang mereka perselisihkan, mereka saling memaafkan. Dalam artian tidak mau dikembalikan kepada Al-Qur'an sunnah, biarkan masing-masing orang itu memiliki kebebasan, memiliki kehendak masing-masing, memiliki pendapat masing-masing. Tidak usah dibenarkan, tidak usah digiring, tidak usah diluruskan, biarkan masing-masing itu punya pendapat sesuai dengan pemikiran mereka, kata mereka ya. Hadza la syakka annahu kalamun batil. Ini adalah tidak diragukan lagi, adalah ucapan yang batil. Fal wajib, maka yang wajib, an nastami' ala kitabillahi wa sunnati rasul. Ini yang wajib ya. Wajiban maka bahwasannya kita bersatu, berkumpul di atas Al-Qur'an was sunnah Itulah yang wajib. Bukan berkumpul di atas yang kita sepakati. Kalau kita menyepakati perkara yang sesat, perkara yang dolal, perkara yang batil, tentu apa? Tentu tidak benar. Bahkan itu perkara yang bahaya dan juga membinasakan. Nah, tapi apa? Tapi wajib kita bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah. Wa makhtalafna fihi, kata beliau. Dan perkara-perkara yang kita perselisihkan, jangan dibiarkan. Tapi apa? Narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Cocok atau tidak? Sesuai atau tidak? Kemudian kalau seandainya tidak sesuai, kita tinggalkan. Kalau seandainya sesuai, kita ambil. Itulah kewajiban bagi kita. Jadi kewajiban bagi kita apa? Bersatu, berkumpul di atas Al-Quran wa Sunnah. Dan perkara yang kita perselisihkan dalam perkara agama ini, kita kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Naam. La ya'dhur ba'duna ba'dan. Naam, sebagian kita tidak memberikan udzur, tidak memaafkan sebagian yang lain. Dalam artian wa nabqa 'alal ikhtilaf, dalam artian kita masih naam masih tetap berada di atas perselisihan. Seperti ini keadaannya, seperti mereka, ikhwan muslimin dan semisalnya mereka membiarkan temannya berselisih dalam keadaan mungkin guru mereka, syekh mereka berselisih dalam sebuah perkara, biarkan. Naam, biarkan di atas ikhtilaf, di atas perselisihan, karena masing-masing merdeka memiliki pemikiran yang sesuai dengan masing-masing. Tapi yang benar, bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Bahkan kita mengembalikan kepada Al-Quran wa sunnah. Wa mawafaqa al-haq akhadna bihi. Maka jika perkara tersebut sesuai, mencocoki kebenaran, kita ambil dengannya. Kita ambil kebenaran tersebut. Wa mawafaqa al-khata narji'an. Dan ternyata jika perselisihan tersebut mencocoki kekeliruan atau keliru atau batil, kita kembali darinya. Dalam artian kita kembali dari kebatilan menuju as-sunnah, menuju al-haq. Hadha huwal wajib alaina, inilah kewajiban bagi kita. Fala tabqal ummah, maka jangan membiarkan umat mukhtalifah dalam keadaan berselisih. Warubbama yadkurul ladhina yad'una ilal baqa' al-ikhtilaf, bisa jadi mereka menyebutkan orang-orang yang pengin tetap dalam keadaan berselisih, biarkan kita berselisih, biarkan kita bercerai-berai dalam keadaan perselisihan seperti ini. Mereka membawa kepada hadis ikhtilafu ummati rahmah. Naam. Perselisihan umatku itu adalah kasih sayang, kata mereka. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Naam Silsilah Ad-Dhaifah. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sehingga hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali dhaif yang munjabir, dhaif yang bisa ditopang atau dikuatkan kembali. Namun hadis ini hadis yang apa? Yang tidak ada asalnya, sebagaimana beliau sebutkan Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Ad-Dhaifah, wa qala, beliau mengatakan la asla lahu, tidak ada asalnya dalam sahih, dalam hadis yang sahih. Perselisihan umatku adalah kasih sayang. Bagaimana? Orang berselisih enggak mungkin terwujudkan kasih sayang. Pasti mereka saling membenci. Pasti mereka saling berpisah karena berselisih. Berbeda dengan orang yang bersatu di atas Al-Quran Sunnah, bersatu dimanapun mereka berbeda-beda tempatnya. Walaupun mereka berbeda-beda ragamnya, dalam artian mereka berbeda nasabnya, namun mereka bersatu di atas Al-Quran Sunnah, maka mereka saling mengenal dan mereka saling menyayangi. Berbeda dengan ini, ikhtilafu ummati rahmah, kata mereka. Dengan hadis tersebut, hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah, kata mereka, sesungguhnya perselisihan umatku ini adalah rahmah, kasih sayang. Ini menyelisih dalil-dalil yang kuat yang lainnya, yang Allah Ta'ala berfirman melarang untuk berselisih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya, naam, dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'an was Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa hadzal hadis yurwa walakinahu laysa sahihan, kata beliau. Hadis ini diriwayatkan tapi tidak sahih. Sehingga ketika hadisnya tidak sahih, hadis dhaif, kita tinggalkan, bukan jadikan hujah, bukan jadikan argumentasi seperti itu. Naam. Al-ikhtilafu laysa rahmah, perselisihan itu bukan kasih sayang. Al-ikhtilafu adab, bahkan perselisihan itu adalah azab. Kenapa? Kalau kita jumpai, kalau kita perhatikan, naam barakallahu fikum, banyak orang yang berselisih, mereka pasti enggak suka dan saling membenci, saling menjauh karena berselisih. Coba bayangkan kalau seandainya mereka bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah, saling mencintai, saling mengenal, saling mengerti, tapi kalau mereka berselisih, saling menjauh dan saling bermusuhan. Sehingga tidak benar ucapan perselisihan umatku itu adalah kasih sayang. Nah, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih setelah mendapatkan, setelah datang kepada mereka petunjuk, penjelasan, datang kepada Al-Quran, datang kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, kemudian berselisih. Jangan seperti mereka. Fal ikhtilafu syarrun, perselisihan itulah jelek. Fal ikhtilafu yushattitul qulub wa yufarriqul ummah, perselisihan itu membuat bercabangnya hati. Yushattit, yaitu membuat bercabang hati-hati manusia. Wa yufarriqul ummah, dan membuat perpecahan umat. Wala yumkin linnas idza saru mukhtalifin, dan tidak mungkin manusia ketika mereka menjadi berselisih an yatanasaru, saling menolong, enggak mungkin, saling menjauh. Wa ta'awanu abadan, dan tidak mungkin pula mereka saling tolong-menolong selama-lamanya, tidak mungkin. Kalau berselisih pasti mereka saling menjauh, saling memusuhi, saling membenci dan yang semisalnya. Bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyatun li firaqihim, bahkan yang terjadi di antara mereka apa? Adalah permusuhan. Wa asabiyah, fanatik, li firaqihim, untuk kelompok-kelompok mereka. Wa ahzabihim, dan juga untuk kelompok-kelompok mereka. Wa la ta'awanuna abadan, dan tidak mungkin mereka saling ta'awun, saling kerjasama. Seperti sekarang kita dengan orang-orang hizbiyin, baik dari kalangan Luqmaniyin atau kalangan Ashab Dzulqarnain atau kalangan Roja, TV Roja, dan juga Suruniyin dan semisalnya, Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, dan juga Jamaatut Tabligh, mereka kenapa kita tidak bisa bersatu? Karena mereka tidak ingin atau mereka tidak mau untuk bersatu di atas Al-Quran Sunnah. Mereka menjauh daripada ajaran As-Salaf, ajaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka mengaku diri mereka Ahlus Sunnah, namun mereka jauh daripada ajaran As-Sunnah. Mereka membolehkan di antaranya, membolehkan TV, di antara mereka membolehkan sarana-sarana dakwah, nam intinya bisa mencapai puncaknya, semua sarana diperbolehkan. Kemudian mereka juga membolehkan tasawulat, meminta-minta untuk dakwah, meminta-minta untuk bangun markis, meminta-minta untuk bangun pondok dan semisalnya. Mereka juga membolehkan dakwah dengan TV, dakwah dengan telvas dan semisalnya. Naam, na'udzubillah. Kemudian mereka mendirikan yayasan-yayasan yang di dalamnya ada kemungkaran-kemungkaran, baik itu dari sisi taswiratul arwah, yaitu memoto atau gambar-gambar menyawa, ataupun dari sisi proposalat, yaitu lembaran-lembaran di dalamnya ada naam pengemisan atau mengemis, dalam artian mereka meminta tapi dengan cara yang halus. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa diberikan kekokohan dan juga kekuatan dalam manhaj yang sangat mulia ini. Karena sebagaimana yang Rasulullah sabdakan atau dinukilkan sebuah asar, bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh di atas as-sunnah di akhir zaman ini bagaikan orang yang memegang bara api. Sangat panas sunnah itu, sangat panas, yaitu kekokohan, kekokohan di atas manhaj di akhir zaman ini. Sehingga jangan sampai terpudarkan, jangan sampai terlepaskan as-sunnah ini yang kita pegang, jangan sampai terlepaskan kekokohan kita di atas manhaj ini di akhir zaman ini. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih, yaitu hadisnya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwasannya naam, bahwasannya setelah aku meninggal nanti kalian akan akan melihat sebuah perkara-perkara perselisihan. Maka fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku serta sunnahnya khulafa'ur rasyidin, jalannya, metodenya khulafa'ur rasyidin dalam memahami as-sunnah. Kemudian apa? Addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah kalian dengan menggigit atau dengan gigi rahim kalian. Naam, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah as-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bahwasannya gigitan gigi geraham adalah gigitan yang paling kuat. Maksudnya adalah berpegang teguhlah kalian dengan as-sunnah. Jangan pudar, jangan luntur, jangan lemas, jangan melempem dengan ajaran-ajaran yang mereka hadapkan di hadapan ahli sunnah. Justru kita insyaAllah ta'ala akan senantiasa menang di hadapan mereka. Akan senantiasa berjalan di atas as-sunnah, berjalan di atas tsabat kekokohan di dunia dan akhiratnya. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan innama yata'awanuna idza istama'u wa tasamu bihablillah jami'an, hanya saja mereka akan saling tolong menolong, bantu membantu apabila mereka bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Apa itu? Al-Qur'an was-sunnah. Wa hadha huwa alladhi awsa bihi an-nabi, dan inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yardha lakum salasan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai pada kalian tiga perkara. Pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun untuknya. Wa anta'tasimu, yang kedua, wa anta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan jangan atau dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Yang kedua, yang ketiga, wa antunasihu man wallahu allahu amrakum. Dan hendaklah kalian saling menasihati orang yang Allah taala serahkan urusan kalian, yaitu pemimpin atau pemerintah. Kita saling menasihati mereka baik dengan cara sirrin, yang sirriyah yaitu na'am secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan namun ketika dibutuhkan atau memungkinkan. Karena yang lebih afdal ketika menasihati wulatul umur itu dengan empat mata, dalam artian tanpa dijabarkan, tanpa di hadapan kaum muslimin semuanya, dalam artian biar nanti tidak terjadi fitnah dan semisalnya, sehingga diusahakan semaksimal mungkin kalau memungkinkan untuk bisa menasihati wulatul umur itu bagus. Nah, bukan malah memberontak, bukan malah berdemo dan semisalnya, itu bukan nasihat, itu menambah kerusakan, menambah kekeruhan, menambah kerusuhan. Na'udzubillah. Hadis salas yardahallahu lana. Tiga perkara ini na'am Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita. Wa syahid, syahid inti minha dari hadis tersebut adalah qaulu, ucapan Rasulullah, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Na'am, dan jangan kalian bercerai-berai. Walaysa ma'na hadza, dan bukan maknanya seperti ini, la yujad ikhtilafun wa la yujad tafarruqun, bukan maknanya terus enggak ada perselisihan, enggak ada bercerai-berai. Ada perselisihan, itu ada terus. Bercerai-berai juga ada terus, peperangan itu ada terus antara ahli sunnah dan ahli bidah. Antara ahli haq dan ahli dalal ada terus. Namun jangan sampai kita na'am mengembalikan perselisihan tersebut kepada ra'yu, pemikiran-pemikiran, atau kepada akal-akal kita. Kembalikanlah kepada Al-Quran wa Sunnah. Wallahu ta'ala alam suhab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.